12.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita siang. Assalamualaikum Saudara Lun, berita siang edisi hari ini Kamis 5 April 2018 dibacakan oleh Ahyar. Mantan Direktur Utama PT Pertamina ditetapkan sebagai tersangka. DPR RI janji akan segera merampungkan rancangan undang-undang permusikan. Teluk Balikpapan dicemari tumpahan minyak. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Rambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Loksmawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Saudara Lun, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Direktur Utama PT Pertamina Persero Karen Galaila Agustiawan sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi investasi perusahaan di Blok Pasker Manta Gumi, Australia tahun 2009. Kasus itu diduga merugikan negara hingga Rp568 miliar. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Emrum menyatakan penetapan Karen sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus tanggal 22 Maret 2018. Seperti dikutip Antara, Rabu kemarin Kejaksaan juga menetapkan Chief Legal Counsel and Compliance PT Pertamina Chinaidis Panjaitan sebagai tersangka. Tersangka lain yakni mantan Direktur Keuangan PT Pertamina, Frederick Siahaan. Kasus itu berawal pada 2009 ketika PT Pertamina melakukan akuisisi atau investasi non-rutin berupa pembelian sebagian aset milik Rock Oil Company LTD di lapangan Basker Manta Gumi, Australia. Dalam pelaksanaannya ada dugaan penyimpangan dalam pengusulan investasi yang tidak sesuai dengan pedoman investasi dalam pengambilan keputusan investasi tanpa adanya studi kelayakan berupa kajian secara lengkap atau final due diligence dan tanpa adanya persetujuan dari Dewan Komisaris. Bambang Sanwenrima, Komite Musisi Indonesia di Ruang Kerja Pimpinan DPR RI Jakarta mengatakan musik Indonesia bisa eksis di kancah musik mancanegara. Kelak dunia bukan hanya mengetahui K-pop, namun juga musik dari Indonesia. Hadir dalam pertemuan tersebut anggota Komisi 9 DPR RI yang juga musisi Anang Hermansyah, serta berbagai musisi dari lintas generasi. Bambang menjelaskan, kunci utama eksistensi sebuah karya adalah adanya perlindungan dan kepastian hukum. RUU pemusikan setelah disahkan diharapkan mampu membuat para musisi kian bergairah dalam memproduksi karya berkualitas. Menurutnya, pekerja seni merupakan aset bangsa yang tidak ternilai harganya. Karena itu, para pekerja seni juga harus dilindungi oleh negara melalui peraturan perundangan. Sederalun, tim Opsnal Polsek Bandar 2 Pidijaya Rabu malam sekitar pukul 20.00 WIB membekuk dua warga Kecamatan Samalanga Biren masing-masing MI 37 tahun alias Teh asal Gampung Pulau Beoh dan MM alias Abu 42 tahun warga asal Gampung Alu. Kapolsek Pidijaya KBP Andi Nugraha Setiawan Siregar mengatakan pelaku dibekuk dalam operasi Antik Rencong 2018. Kedua pelaku ini dibekuk dikarenakan melakukan pengedaran narkotika jenis sabu-sabu. Penangkapan keduanya berdasarkan laporan masyarakat yang selama ini resah oleh ulah perilaku menyimpang, mengedarkan sabu-sabu serta memakainya terutama di wilayah Kampung Merandih Alu, Kecamatan Bandar 2 Pidijaya. Menindaklanjuti informasi tersebut, aparat langsung menyaru sebagai pembeli dengan langsung menemui pelaku dan menangkapnya bersama barang bukti. Sejenak setelah dimintai keterangan, salah satu pelaku mengatakan jika barang haram tersebut didapatkan dari Abu. Malam itu juga Abu dibekuk setelah polisi mendatangi kediamannya. Ternyata kedua pelaku pengedar barang haram ini adalah teman sejoli yang kerap mengedarkan sabu-sabu di wilayah Pidijaya. Saat ini kedua pelaku dan barang bukti satu paket sabu-sabu telah diamankan pihak kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut. Syederalun, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing. Perpres ini diharapkan bisa mempermudah tenaga kerja asing untuk masuk ke Indonesia yang berujung pada peningkatan investasi dan perbaikan ekonomi nasional. Dalam perpres ini disebutkan setiap pemberi kerja TKA yang menggunakan TKA harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Perpres ini ditandatangani Jokowi pada 26 Maret 2018 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli pada 29 Maret 2018. Peraturan Presiden ini berlaku setelah 3 bulan terhitung sejak tanggal diundangkan. Perpres ini menggantikan Perpres Nomor 72 Tahun 2014 tentang penggunaan tenaga kerja asing yang dibuat pada era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Jokowi meminta TKA yang masuk Indonesia harus dipermudah prosedurnya baik dalam pengajuan rencana pengajuan tenaga kerja asing atau RPTKA, izin penempatan tenaga asing atau IPTA maupun visa tinggal terbatas dan izin tinggal terbatas. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syederalun, Kepolisian Daerah Kalimantan Timur menyatakan PT Pertamina Refinery Unit 5 Balikpapan merupakan penanggung jawab tumpahan minyak di Teluk Balikpapan yang muncul sejak 31 Maret lalu. Kabid Humas Polda Kalimantan Timur, Kombes Ade Yaya, menyebutkan tumpahan minyak itu berasal dari pipa Pertamina yang putus di kedalaman 20 meter dari permukaan laut. Temuan itu didapatkan investigasi gabungan antara kepolisian dan tim ahli Pertamina. Pertamina menyatakan pipa mereka patah dan kini tengah diperbaiki. Meski kini Pertamina telah mengakui pencemaran Teluk Balikpapan berawal dari pipa mereka yang bocor, proses hukum akan tetap berjalan. Adi mengatakan penyidik akan terus menggali keterangan dari berbagai pihak. Sejauh ini, Polda Kaltim telah memeriksa 11 saksi dari sejumlah latar belakang, antara lain pegawai Pertamina, pejabat kesyah bandaran dan otoritas pelabuhan Balikpapan, penduduk sekitar dan agen kapal kargo NV Ever Jagger 2. Kapal kargo itu terbakar pada waktu yang hampir bersamaan dengan munculnya tumpahan minyak di Teluk Balikpapan. Sementara itu, Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan minyak yang tumpah di Teluk Balikpapan mencapai 69,3 meter kubik atau 400 barel. Ia juga menyampaikan tim gabungan lintas instansi akan memanfaatkan oil boom milik beberapa perusahaan untuk menggiring tumpahan minyak ke perairan dekat fasilitas Pertamina. Selain itu, Siti menyebutkan tim gabungan juga tengah mengukur luas lokasi terdampak tumpahan minyak. Syederalun, Institute for Development of Economics and Finance menyoroti nasib pengemudi Uber setelah perusahaan aplikasi transportasi tersebut diakuisisi oleh Grab per 26 Maret 2018. Menurut INDEF, pemerintah harus turun tangan sebab Uber tidak bisa lepas tangan begitu saja terhadap para pengemudinya di Indonesia. INDEF juga menyoroti Grab sebagai perusahaan yang mengakuisisi Uber dalam keberlangsungan mitra pengemudi. Seharusnya sebagai perusahaan pengakuisisi, Grab berkewajiban untuk membawa seluruh aset-aset Uber termasuk para pengemudinya. Dengan demikian, para pengemudi bisa tetap bekerja sebagai pengemudi transportasi online dan memperoleh pendapatan. Sebelumnya, ribuan pengemudi Uber menolak bergabung ke Grab dan memilih bergabung ke Gojek, perusahaan transportasi online lain. Pasalnya, Grab dinilai mempersulit daftar ulang mitra pengemudi Uber. Alasan pengemudi Uber ini lebih memilih pindah ke Gojek, seperti diketahui pasca diakuisisi oleh Grab. Mitra pengemudi Uber yang beroperasi di Asia Tenggara diharuskan mendaftarkan diri lagi untuk menjadi mitra pengemudi Grab. Syederalun, pelaku penembakan di markas besar YouTube di San Bruno, California, Amerika Serikat menembak dirinya setelah melukai 3 orang. Pelaku ditemukan tewas di lokasi. Sementara 3 orang korban dengan luka tembakan telah dibawa ke rumah sakit Sackberg San Francisco General. Pelaku yang tinggal di California Selatan ini diduga melakukan penembakan karena dipicu masalah rumah tangga. Insiden tersebut diyakini tidak terkait terorisme. Dilansir dari ABC News, Kepala Kepolisian San Bruno Ed Barberini mengatakan, penegak hukum telah menyisir seluruh area bangunan untuk memastikan situasi telah aman. Gedung akan ditutup dan penyidik diperkirakan akan melakukan investigasi di lokasi. Seorang sumber kepolisian mengatakan pelaku penembakan berjenis kelamin perempuan dan diperkirakan berusia antara 35 sampai 40 tahun. Pelaku juga tidak memiliki koneksi yang jelas terhadap YouTube. Sementara orang yang diduga menjadi target penembakannya berada dalam kondisi kritis. Sebuah pistol yang digunakan pelaku telah diamankan polisi. Sementara kepolisian belum merilis identitas pelaku penembakan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Kamis 5 April 2018. Berita sore Serambi FM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syederalun, wassalam.